Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ma'asyiral muslimin hadirin barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali untuk mendengarkan adab-adab Islam yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah dalam risalahnya ini. Kesempatan terakhir telah kita dengarkan adab terkait dengan berkunjung dan minta izin. Kemudian berikutnya kata beliau, min fawaidil ayat wal hadith, di antara faidah-faidah yang bisa dipetik dari ayat dan hadith yang telah kita dengarkan pada kesempatan sebelumnya, yang pertama ala zair alla yadkhul al baita qabla an yastalana min ahliha, bagi orang yang berkunjung tidak boleh masuk ke dalam rumah orang lain sebelum minta izin dari pemiliknya. وَيَجِدُ قَبُولًا وَرَغْبَةً فِي دُخُولِهِ, dan setelah mendapatkan kerelaan dan keridhaan dari pemilik rumah untuk dia masuk ke dalamnya. Yang kedua, عَلَى الزَّائِرِ أَيَّبْدَأَ man yazuruhum bitahiyyati, bagi orang yang berkunjung hendaknya memulai mengucapkan doa salam kepada yang dikunjungi dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 61, Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min 'indillah mubarakatan tayyibah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah rumah, maka ucapkanlah salam pada diri-diri kalian sebagai bentuk atau berupa tahiyah, ucapan selamat, sebuah doa dari sisi Allah Azza wa Jalla, mubarakatan thayyibah, doa yang diberkahi, doa yang baik. Yang ketiga kata Syekh, qala Mujahid, idza dakhaltal masjida, jika engkau hendak masuk masjid, fakul, maka ucapkanlah assalamu ala Rasulillah, semoga keselamatan tercurah atas Rasul. Jadi ini maksudnya sebelum kita baca doa masuk masjid, ya, sebelum baca doa masuk masjid didahului dengan mengucapkan salam kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Dan sebagian ulama berpendapat makruh untuk mengucapkan salawat saja ataukah mengucapkan salam saja kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga yang utama, yang afdal adalah mengucapkan salawat dan salam. Komplit salawat dan salam. Jadi as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Tayyib, jadi kalau mengucapkan sallallahu ala Muhammad atau assalamu ala Muhammad atau as-salatu ala Rasulillah, assalamu ala Rasulillah, yang jelas cuma satu saja, imma salawat ataukah salam saja. Ini sebagian ulama berpendapat makruh. Tayyib. Sehingga yang utama adalah komplit salawat dan salam. As-salatu wassalamu ala Rasulillah. Dan ini umum, tidak hanya dibaca ketika tidak masuk masjid saja. Ketika bersolat kepada Rasul, ya, mengucapkan dengan sempurna. Dalam tahiyat juga sempurna. Salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan hendak masuk masjid, membaca salawat dan salam kepada Rasul, setelah itu baru membaca doa masuk masjid. Kemudian kata Al-Mujahid, wa idza dakhalta ala ahlika fasallim alaihim. Dan jika engkau masuk kepada keluargamu, kita pulang dari masjid, pulang dari kerja, masuk rumah, ucapkan salam. Fasallim alaihim. Ucapkan salam kepada mereka. Wa idza dakhalta baitan laisa fihi ahad. Dan jika engkau masuk ke dalam sebuah rumah yang tidak berpenghuni, ya, tidak berpenghuni, rumah kosong, faqul, maka ucapkanlah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan tercurah atas kita dan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang sholih. Karena bisa jadi di situ ada, ya, jin muslim, ya kan, selain kita. Sehingga di sini ibadillahi sholihin umum, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang soleh, dari manusia, dari kalangan jin. Tayyib. Wa zada Qatadah, dan Imam Qatadah menambahkan dari apa yang dikatakan oleh Mujahid tadi, kata Qatadah, annal malaikata taruddu alaih, bahwa malaikat akan membalas salam yang diucapkan oleh orang tersebut. Ya, rumah itu kosong, dia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, akan dijawab oleh malaikat. Pembahasan ini kata Syekh Undur Tafsir Ibnu Katsir, dilihat atau bisa dicek dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 3 atau jilid 3 halaman 305. Baik. Kemudian beliau juga mengisyaratkan di sini bahwa tidak ada perbedaan ucapan salam dari laki-laki kepada wanita, ataukah dari wanita kepada laki-laki, ataukah wanita satu dengan wanita yang lainnya. Ucapan salamnya tetap sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anak-anak kepada yang besar, yang besar pada anak-anak, semuanya sama. Kemudian yang keempat, kata beliau, menyebutkan di sini tidak boleh bagi seorang wanita untuk masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin dari pemilik rumah. Kata beliau, sebagaimana ini merupakan kebiasaan dari sebagian wanita. Tayyib, jadi ada sebagian wanita yang mungkin karena terlalu akrab dengan temannya, atau mungkin ada kebiasaan lain di sebuah tempat, masuk gitu saja tanpa izin, Ya. Kata beliau di sini, karena bisa jadi di rumah itu ada laki-laki, ataukah bisa jadi pemilik rumah tersebut itu sedang apa namanya itu tidak menutup auratnya, ataukah mungkin sedang tidur dengan keluarganya dan yang lainnya. Intinya kebiasaan jelek dari sebagian wanita, kata beliau, masuk rumah orang lain tanpa izin. Berikutnya, ihdhar an tu'awwida ahlaka wa auladaka al-kadzib. Fatausihim mathalan ay yaqulu idza daqqa al-bab ghairu mawjud wa anta fid dar. Jauhilah dari membiasakan keluarga dan anak-anakmu berdusta. Jauhi dari membiasakan keluarga dan anak-anakmu untuk berdusta. Seperti apa bentuknya? Kamu pesan kepada keluarga ataukah anak-anakmu sebagai misal, nanti kalau ada yang ngetok pintu, ada yang salam, jawab, abi tidak ada, abah tidak ada. Wa anta fidar, padahal engkau di dalam rumah. Ya, ini membiasakan keluarga dan anak-anak, anak-anak kita dengan kebiasaan yang jelek, yang tercela, dusta, bohong. Ya, terus bagaimana kalau memang kita mungkin tidak suka dengan yang berkunjung, atau kita tidak ingin dikunjungi? Kata Syekh, wal ajdar an ta'tadhira 'anil khuruj idza kunta mashghulan. Yang lebih pantas, lebih selamat, lebih baik kamu minta udzur, minta maaf untuk tidak bisa menerima tamu kalau memang engkau sedang sibuk. Ya. Pesan kepada istri, pesan kepada anak-anak, nanti kalau ada tamu bilang saja abi lagi sibuk, lagi tidak bisa menerima tamu. Ya, kata beliau, fadzalika khairun fid dunya wal akhirah. Maka ini jauh lebih baik ya di dunia maupun di akhirat. Ini kelihatannya sepele gitu ya. Bilang aja nanti abi enggak ada itu. Padahal kebiasaan jelek. Secara tidak langsung kita telah menanamkan sifat tercela pada keluarga dan putra-putri kita. Ya, na'udzubillah, nanti kalau itu tertanam, terpatri pada diri mereka, kemudian kita sendiri yang merasakan akibatnya. Kemudian kata Syekh berikutnya, wa 'ala az-za'ir ay yaqbal al-'udhra liqauli Allah ta'ala wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Bagi orang yang berkunjung, hendaklah menerima uzur, menerima maaf dari pemilik rumah. Jadi kalau memang pemilik rumah sudah menyampaikan alasannya lagi sibuk, atau kalau lagi tidak bisa menerima tamu, ya sudah, kita balik kanan, kita pulang. Tidak boleh mendesak. Wah, ini anu sebentar, jauh-jauh dari anu sebentar ya. Udah makan waktu lama ini, mendesak. Ya, kita berlapang dada menerima udzur, minta maaf dari pemilik rumah. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 27, wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Dan jika dikatakan kepada kalian ya, pulanglah, maka kembalilah. Ya, huwa azka lakum, itu lebih bersih bagi kalian. Dan bahasa-bahasa penolakan itu kan insyaallah juga faham dari masing-masing daerah. Nah, dengan bahasa mungkin lagi tidak menerima tamu atau yang semisalnya, ya sudah, kita enggak boleh maksa. Kita menerima permintaan maaf dari pemilik rumah, sudah, kita balik kanan. Kita pergi, kita pulang. Ini beberapa perkara yang bisa kita petik dari hadis dan ayat yang telah kita dengarkan pada kesempatan yang lalu. dan masih banyak lagi faedah-faedah yang beliau sebutkan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.